Selanjutnya, masuk hadis yang kelima insyaAllah. Hadis yang keenam ya, bab yang kelima. Qala al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Haddasana Abdan. Abdan, yang dimaksud adalah Abdullah ibn Utsman al-Marwazi. Ya, Abdan, Abdullah bin Utsman al-Marwazi. Qala akhbarana Abdullah. Mengkhabarkan kepada kami Abdullah. Yani maksudnya Abdullah di sini adalah Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullahu ta'ala. Qala akhbarana Yunus. Beliau berkata, mengkhabarkan kepada kami Yunus. Yunus ibn Yazid al-Aili rahimahullahu ta'ala. Ani Zuhri, dari Zuhri. Masmu Zuhri. Siapa nama Zuhri? Siapa? Muhammad bin Ismail bin Ubaidillah bin Abdillah ibn Shihab. Ini yang masyhur, Imam Az-Zuhri sebut dengan ibn Shihab. Ya, pada Shihab ini kakek keberapanya. Nah, ya, bin Abdillah bin Haris bin Zuhrah. Nah, di sini nama Zuhri. Dari kakeknya paling tinggi, Zuhrah. Disandarkan jadi Zuhri. Namanya Muhammad bin Ismail. Kata masyhur dengan Imam Az-Zuhri. Ha. Ha yang tahwil sanad. Perpindahan sanad. Wa haddatsana Bisr ibnu Muhammad. Qala akhbarana Abdullah. Ada sanad yang lain? Menceritakan kepada kami Bisr ibnu Muhammad. Kalau tadi dari jalan siapa? Amdan, Abdullah ibnu Utsman al-Marwazi. Sekarang dari jalan Bisr ibnu Muhammad. Dia mengatakan, akhbarana Abdullah. Mengkhabarkan kepada kami Abdullah, Abdullah ibnu Mubarak. Qala akhbarana Yunus. Yunus ibnu Yazid al-Aili. Wa Ma'mar, dan Ma'mar. Kalau pada sanad yang pertama hanya dari Yunus saja. Ya. Tapi kalau pada sanad yang kedua dari jalan Bisr bin Muhammad, dari Abdullah bin Mubarak, ahbarana Yunus wa Ma'mar. Ada tambahan Ma'mar. Ya, nahwahu seperti hadis yang sebelumnya. Ani Zuhri, dari Imam Zuhri. Qala akhbarana Ubaidullah ibn Abdillah. Mengkhabarkan kepada kami Ubaidullah ibn Abdillah. Tabi'in. Siqah. Faqih. Sabtun. Seorang yang siqah. Dan juga faqih dan qaqah. Hafalannya. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, qala, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan kedermawanan Nabi yang paling puncaknya ketika di bulan Ramadan. Tatkala Jibril menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Jibril setiap malam dari bulan Ramadan menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Payudarisul Quran, mengajarkan Al Quran kepada Nabi saw. Fala Rasulullah saw ajwadu bil khairi minarrihil mursalah. Sungguh Rasulullah SAW orang yang paling dermawan kepada kebaikan. Itu harta benda. Dibandingkan angin yang berhembus. Angin sepoi-sepoi yang berhembus. Nah. Dari hadis yang kita bacakan ini, disebutkan bahwasanya Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan. Ya. Bahkan banyak hadis-hadis yang menyebutkan tentang kedermawanannya Nabi SAW. Nah, sampai di suatu hadis disebutkan, datang orang kepada Nabi SAW. Setiap orang yang datang kepadanya, Rasulullah memberikan apa yang dimintanya. Terus datang lagi orang lain. Hatta nafida ma'indah. Ya, sampai habis apa yang ada pada Nabi SAW. Nah, ini menunjukkan tentang kedermawanan Nabi SAW. Beliau bukan orang yang bakhil. Beliau bukan orang yang kikir. Akan tetapi, beliau adalah orang yang sangat dermawan sekali. Nah, dan Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang yang dermawan. Dalam satu hadis, diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Inna allaha jawadun yuhibbul jud. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha baik maha dermawan dan mencintai kedermawanan. Nah, di dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, Ana ajwadu waladi Adam. Saya adalah anak Adam yang paling dermawan. Nah, dalam hadis yang lain disebutkan, Kana Nabi SAW asja'un nas wa ajwadan nas. Nabi SAW adalah orang yang paling berani dan orang yang paling dermawan. Nah, sehingga sifat dermawan ini merupakan sifat yang terpuji. Dan merupakan sifatnya Nabi SAW. Dan Nabi SAW kedermawanannya mencapai puncaknya ketika di bulan Ramadan. Ya. Sehingga ketika di bulan Ramadan, tambah dermawan lagi. Nah, dan juga banyak hadis-hadis yang menyebutkan bahwasannya sedekah di bulan Ramadan ini lebih besar pahalanya. Nah, ketika Rasul ditanya, Ayu sadaqati a'zamu ajrah. Sadaqah apa yang paling besar pahalanya? Ya. Rasul menyebutkan, sadaqah fi Ramadan. Bersedekah di bulan Ramadan. Nah. Dan juga banyak hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan infak dan sedekah. Rasulullah menyebutkan, Ma yusbihul ibad illa malakani yanzilani. Tidaklah seorang hamba mendapati waktu pagi melainkan ada dua malaikat yang turun. Wa qala ahaduhuma, berkata salah satu di antara malaikat tersebut, Allahumma ati munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya. Wa qala al-akhar, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Dan berkata yang lainnya, ya Allah berikanlah kehancuran, kebinasaan bagi orang yang menahan-nahan hartanya. Bakhil, kikir, tidak mau infak, tidak mau sedekah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin semangat lagi kedermawanannya di bulan Ramadan ketika Jibril alaihissalam menemuinya. Di mana Jibril alaihissalam menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan setiap malam. Setiap malam Jibril menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan Al-Qur'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah Rasulullah SAW mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, maka semakin bertambah kedermawanan Nabi SAW. Bahkan lebih dermawan dibandingkan angin sepoi-sepoi yang berhembus. Nah, para ulama menyebutkan yang dimaksud dengan dermawan dalam syariat adalah i'ta'u ma yambagi liman yambagi. Ya. Seperti oleh Al-Hafidh Ibn Hajar dalam Fathul Bari-nya. Nah, waljud bis syar'i i'ta'u ma yambagi liman yambagi. Dermawan dalam syariat itu adalah memberikan apa yang sepantasnya kepada orang yang pantas menerimanya. Namanya dermawan. Sehingga sifatnya a'am minas sodakoh. Lebih umum daripada sodakoh. Yeah. Dan Ramadan ini merupakan waktu-waktu untuk melaksanakan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Dikarenakan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada hamba-hambanya di bulan Ramadan lebih dibandingkan di bulan yang lainnya. Nah, dan Nabi SAW setelah Jibril menemuinya, kemudian mengajari Al-Quran kepada Nabi SAW, beliau semakin dermawan lagi. Nah, di antara hikmahnya disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar, kira al-hikmah fihi anna mudarasat al-Quran tujaddidu lahul ahd yajidu ginan nafs. Mempelajari Al-Quran atau tadarus Al-Quran ini menambah rasa kecukupan. Merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sikap merasa cukup ini dengan apa yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala merupakan sebab kedermawanan. Tak kala kita merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, nah, akan muncul sifat dermawan. Tak kala kita merasa cukup, berarti kita tidak takut kepada kemiskinan. Ya. Sampai dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, ada seseorang datang kepada Nabi SAW kemudian diberi hadiah. Ya, kambing selembah. Banyak sekali kambing selembah. Nah, orang ini pulang ke kampung halamannya dan mengatakan kepada kubilahnya, masuk Islamlah kalian. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW beliau adalah orang yang dermawan. Ya. Bahkan beliau memberi sesuatu yang beliau tidak takut miskin. Nah, dermawannya Nabi SAW. di sini juga bisa diambil faedah bahwasanya dengan seseorang mempelajari Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, ini bisa menambah sikap merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekali lagi, ketika sudah ada sikap demikian, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan muncul sifat dermawan. Nah, sehingga ini bahan introspeksi bagi kita semuanya. Kita sering baca Al-Quran, atau mungkin kita sering mendengar tafsir Al-Quran. Kita banyak mendengar janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang yang dermawan. Tapi kalau seandainya kita masih bakhil, kita masih kikir, ya berarti kita kurang benar dalam mentadaburi dan membaca Al-Quran tersebut. Nah, kenapa dikatakan tadi? Kalau kita benar-benar mentadaburinya, bisa menumbuhkan sikap merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga tumbuh rasa dermawan. Ya. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semakin bertambah dermawannya ketika Jibril menemuinya dan mengajari Al-Quran. Nah, barakallahu fikum. Saya sekali lagi, ini menjadi bahan introspeksi bagi kita. Kalau kita masih bakhil, masih kikir, ya, padahal kita mempelajari Al-Quran. Kadang-kadang kita mendengarkan pengajian-pengajian tentang tafsir Al-Quran dan lain sebagainya. Kalau kita masih bakhil, masih kikir, berarti ada yang salah. Ya, pada diri kita. Nah, segera kita untuk mengobatinya. Nah, Nabi SAW mengatakan, "Wa may yastaghni yughnihi Allah." Barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan berikan kecukupan. Kalau kita merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bersifat qanaah, maka Allah Subhanahu Wa Taala pun akan berikan kecukupan kepada kita. Nah, waman yatasabbar yusabbihullah. Barang siapa yang dia berusaha untuk bersabar, Allah pun akan berikan kesabaran kepadanya. Dan disebutkan dalam hadis ini, kedermawanan Nabi SAW itu melebihi dibandingkan dengan angin sepoi-sepoi yang berhembus. Nah, di sini merupakan isyarat bahwasanya kedermawanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sifatnya umum mengenai siapa saja. Nah, semua orang merasakan bagaimana kedermawanannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana angin yang sepoi-sepoi yang berhembus mengenai semua orang yang berada di tempat tersebut. Nah, begitupun kedermawanan Nabi SAW bukan hanya kepada kerabat-kerabat terdekat saja, bukan hanya kepada tetangga saja, kepada yang lainnya pun merasakan bagaimana kedermawanan Nabi SAW. Nah, dalam hadis disebutkan, la yus'alu syai'an illa a'tah. Rasulullah tidak diminta sesuatu, melainkan beliau memberikannya. Nah, di dalam riwayat yang lain, ma su'ila Rasulullah SAW syai'an faqala lah. Tidaklah Rasulullah diminta sesuatu, kemudian dia mengatakan tidak. Tapi ketika ada yang meminta, Rasulullah SAW senantiasa memberi. Sampai disebutkan dalam yang kita sebutkan sebelumnya. Hatta nafida ma'inda. Sampai habis apa yang ada padanya. Ketermawanan Nabi SAW. Nah. Orang yang sangat dermawan. Lebih-lebih di bulan Ramadan. Ya. Lebih-lebih ketika Jibril menemuinya dan mengajarkan Al-Quran, semakin bertambah lagi kedermawanannya. Sekali lagi, introspeksi bagi kita. Apakah kita setelah membaca Al-Quran, setelah mempelajari Al-Quran, bertambah dermawan ataukah tidak? Ya. Kalau kita bertambah dermawan, alamatul khair, alamat kebaikan. Ya. Tapi kalau seandainya kita membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, ya, tapi tidak bertambah kedermawanan. Atau sebaliknya kita bakhil, kita kikir. Berarti ada yang salah. Nah. Dikarenakan sekali lagi kalau kita perhatikan dalam hadis tadi. Nabi SAW. Kenapa semakin dermawan ketika setelah membaca Al-Quran? Dikarenakan dia membaca Al-Quran. Disebutkan bagaimana janji-janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang bertakwa, kepada orang yang dermawan. Sehingga tumbuh rasa merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menumbuhkan sikap dermawan. Nah. Menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga menunjukkan tentang keutamaan membaca Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan. Sahru Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan merupakan bulan yang diturunkan Al-Quran padanya. Nah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ke langit dunia semuanya. Ya. Kemudian turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur. Nah. Dan ini di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ke langit dunia semuanya. Kemudian awal wahyu pertama pun turun kepada Nabi SAW di bulan Ramadhan. Nah. Sehingga Allah mengatakan. Sahru Ramadhan alladhi unzila fihi Al-Quran. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Sungguh kami menurunkan Al-Quran pada malam laylatil qadr. Laylatil qadr ada di mana? Di bulan Ramadhan. Ya. Nah, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami menurunkan Al-Qur'an pada malam yang diberkahi. Ya. Sehingga apalagi di bulan Ramadan, hendaklah kita lebih semangat dalam qiraah Qur'an. Membaca Al-Qur'an atau menghafal Al-Quran, memurojaah Al-Quran, lebih semangat lagi, tingkatkan. Yeah. Kalau boleh ada target, ada target. Misalkan satu khatam dalam sebulan. Nah, bisa dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali, lebih bagus lagi. Satu huruf dibalas dengan 10 kebaikan. Apalagi di bulan Ramadan, berlipat-lipat pahala. Nah, man qara'a harfan fi kitabillah falahu al-hasanah wal hasanah bi amsalihah. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an satu huruf saja, dia mendapatkan kebaikan. Dan satu kebaikan tersebut dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Membaca alif lam mim sudah 30 kebaikan yang kita dapatkan. Ya subhanallah. Apalagi di bulan Ramadan. Nah, berbanyak qiraatul Quran, tadarus Al-Quran. Ya. Sayang waktunya, jangan disibukkan dengan qila wa qal. Ya. Atau banyak candaan. Nah, berbanyak qiraatul Quran, bacaan Al-Quran yang tadi kita sebutkan. Kalau kita benar-benar membaca Al-Quran, mentadaburinya, ini bisa menumbuhkan sifat merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menumbuhkan sifat kedermawanan. Ya. Perhatian kepada kaum duafa. Nah, orang-orang fakir, orang-orang miskin. Nah, lebih semangat dalam infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala belum menyebutkan beberapa faedah-faedah di hadis yang kita bacakan tadi. Fil hadis fawaid, kata beliau. Minha al-hasu ala zud fi kulli waqtin. Di antara faedahnya, hasungan untuk dermawan pada setiap waktu. Wa minha az-ziyadah fi Ramadan wa inda al-ijtima' bi ahli shalah. Dan juga di antara faedah yang lainnya, ya, bertambah lagi di bulan Ramadan atau ketika berkumpul dengan orang-orang yang soleh, semakin dermawan lagi. Nah, wa fihi ziyaratus sulaha wa ahli khair. Faedah yang lainnya, keutamaan ziarah orang-orang soleh dan orang-orang yang baik. Ya. Lihat Malaikat Jibril mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, menziarahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa tikraru dhalika idza kana al-majrur la yakrahuhu. Dan boleh mengulang-ulang ziarah, ya, kepada orang-orang soleh tadi apabila yang diziarahi tidak membencinya. Nah, wastihbabul ihsan min al-qira'ah fi Ramadan, dan disunahkan memperbanyak bacaan di bulan Ramadan, bacaan Al-Qur'an. Wa qawnuha afdalu min sa'il adkar, dan membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan lebih afdal dari semua zikir-zikir. Illau kana dzikru afdal aw musawiyan la fa'alahu. Kalau seandainya zikir itu lebih afdol atau sama, ya, keutamaannya dengan membaca Al-Quran di bulan Ramadan, niscaya Jibril dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukannya. Tapi ternyata, dalam hadis tadi sebutkan, setiap malam Jibril datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan. Nah, mengajarkan Al-Quran. Ya. Jibril mengajarkan Al-Quran, dan Rasulullah pun mengikutinya, membaca Al-Quran. Nah, sekali lagi, ini antara faedah-faedah dari hadis yang kita bacakan tadi. Nah, sehingga hendak kita meningkatkan qira'ah, tilawatan, wa hifdhan, ya, bacaan Al-Quran atau hafalan Al-Quran terutama di bulan Ramadan. Jangan sia-siakan waktu-waktu di bulan Ramadan ini. Ya. Ini merupakan modal yang sangat besar supaya kita mendapatkan keuntungan yang sangat besar kalau kita memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Berkaitan dengan bab yang kita bahas tentang awal turunnya wahyu, di dalam hadis ini merupakan isyarat bahwasanya permulaan turunnya Al-Quran ini di bulan apa? Di bulan Ramadan. Ya. Dikarenakan turunnya Al-Quran ke langit dunia, ya, secara satu kali langsung semuanya, ini terjadi di bulan Ramadan. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Nah. Kemudian setiap tahunnya, ya, malaikat Jibril. Nah, tadarus bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ramadan ke Ramadan yang berikutnya. Nah, dikatakan sekali lagi Al-Quran turun ke langit dunia secara langsung semuanya. Ya. Kemudian setelah itu berangsur-angsur turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kejadian. Nah, sesuai dengan perkara-perkara yang terjadi ketika itu. Nah, dan dari setiap Ramadan sampai Ramadan yang berikutnya terus turun wahyu. Dan ketika di bulan Ramadan, nah, Jibril membacakannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus memurojaah, mengulang-ulang. Nah, supaya menguatkan. Dan ketika tahun di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, melakukannya sampai dua kali. Yang biasanya satu kali, melakukannya dua kali. Wallahu a'lam bishawab, ini antara faedah-faedah dari hadis yang kita bacakan tadi. Ya, berkaitan dengan kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan tatkala Jibril menemuinya. Ya, di mana Jibril alaihissalam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap malam di bulan Ramadan mengajarkan Al-Qur'an. Ya, dan setelah membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, Rasulullah SAW semakin bertambah lagi semangatnya dalam kedermawanan. Ya, azwadu bil khair. Lebih dermawan terhadap kebaikan. Al khair di sini bisa diartikan harta benda. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Dan sungguh manusia itu sangat cinta sekali kepada al-khair. Al-khair maknanya di sini adalah al-mal, harta. Ya. Sungguh manusia sangat cinta kepada harta. Di sini pun sama. Para Rasulullah SAW azwadu bil khair. Rasulullah SAW sungguh orang yang sangat dermawan kepada kebaikan. Ya. Yakni al-mal. Sangat dermawan kepada harta. Minar rihil mursalah dibandingkan angin yang berhembus poi-poi. Ya. Manfaatnya bukan hanya kepada pribadi saja, tapi menimpa kepada semuanya secara umum. Sebagaimana angin sepoi-sepoi tadi yang berhembus. Nah, semuanya merasakannya. Yang kedermawanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dirasakan oleh semua orang. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Natabi ila huna. Subhanak wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.